Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa antamasaka bidini laumidin. Para ikhwan akhawar rahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita membahas tentang fiqhul muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam. Kita sudah sampai pada pembahasan, yaitu pembahasan tentang kitabul riba. Masuk pada kitabul buyu' ya, atau kitabul mu'amalah. Kitabul mu'amalah, dan sampai pada bab yang kedua, yaitu babul riba. Ya, kitabul mu'amalah yang membahas tentang al-buyu', jual beli, transaksi lain-lainnya, utang piutang. Ya, kitab mu'amalah ini mencakup banyak pembahasan. Ya, ada pembahasan masalah jual beli, kemudian hutang piutang, ya, gadai, ya, kemudian juga bermacam bentuk proses transaksi lainnya. Ya, ada namanya hiwala, ada namanya assalam, ada namanya wakala. Kemudian ada kafala dan doman, jaminan terhadap sebuah hutang, ya. Dan beberapa pembahasan-pembahasan lainnya. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu pembahasan tentang riba. Pembahasan tentang riba. Tak lupa pula di awal majlis kita banyak mengucapkan mengisi hari-hari kita untuk selalu banyak mengucapkan salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa kita senantiasa perlu diberikan semangat dan kesabaran dalam mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Baik, pembahasan babu riba ini ada beberapa masalah yang akan dibahas di sini. Pertama, definisinya, hukumnya, kemudian macam-macam riba. Kemudian beberapa bentuk penjelasan dari macam-macam riba tadi, contoh-contohnya, ya. Baik, pertama definisi riba adalah yaitu aziyada, tambahan. Dalam bahasa Arab, riba artinya adalah aziyada, yaitu tambahan, tambahan. Adapun definisinya secara istilah syar'i adalah ziyadatu ahadi badalaini al-mutajanisaini min ghairi ayuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Ya. Itu adanya penambahan terhadap salah satu dua jenis yang sama dari barang yang diperjualbelikan itu. Ya, ada tambahan. Ya, jenisnya sama. Ya. Tanpa ada imbalan terhadap tambahan itu tadi. Ya, kelebihan itu tidak ada imbalan pada pihak yang lain. Jadi salah satu barang yang yaitu menukar dari dua barang yang sejenis, melebihkan salah satunya. Nah, dan kelebihan itu tanpa ada imbalan. Itu definisi secara istilah atau secara syar'i tentang riba itu. Sebetulnya definisi ini kurang tepat sebenarnya, karena dia tidak menyebutkan di sini kalau mutajanisa ini itu hanya masuk dalam riba al-fadol saja, tidak termasuk di sana riba nasiah. Jadi kayaknya penyusun definisi yang dipilih masih belum mencakup semua jenis riba, yaitu ada dua riba, riba al-fadol dan riba nasiah. Al-fadol ada tambahan. Nah, yang dibahas di sini dalam definisi ini hanya termasuk hanya riba al-fadol saja, tidak dimasukkan di sini riba nasiah. Ya. Baik, hukumnya adalah satu secara jelas, tapi kita tentu semakin mengenal dalil-dalil keharaman riba itu. Ya, sebagian yang disebutkan dalil-dalil ini di sini, di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah 275. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juga 278, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, ya, kalau yang pertama Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Jelas di situ konteksnya sangat jelas tentang haram riba. Ya Allah haram riba. Kemudian di sini Allah SWT ayat yang 278, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi pertama dipanggil dengan nida al-iman. Kenapa? Karena iman itu akan memotivasi ya pengakuan seorang yang beriman. Tentu setiap yang datang dari Allah maupun dari Rasulullah SAW, dia yakini dan dia imani. Dan konsekuensi dari pengakuan keimanan itu adalah mentaati apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian. Ya. Apakah orang beriman itu perlu meningkatkan ketakwaannya? Bukan hanya sekedar mengaku saja beriman, tapi harus bukti dengan amal. Nah, di sini ittaqullah, datang lagi perintah. Pertama nida, yang kedua ittaqullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian datang yang ketiga, wadharu ma baqi minar riba, tinggalkan sisa-sisa yang dari riba. Tinggalkan sisa-sisa yang dari riba. Ya. Itu yang keempatnya, in kuntum mu'minin, dijadikan in kuntum, kalau kalian memang orang-orang yang beriman, kalian adalah orang beriman yang sebenarnya. Kalau kalian benar, kalian orang-orang yang beriman. Ya, kalau kalian memang benar-benar orang yang beriman. Jadi di ayat ini sebetulnya ketegasan tentang wajibnya meninggalkan riba itu dipanggil dengan nama iman. Ya, ini menunjukkan bahwa perintah atau larangan yang datang setelah nida itu adalah sesuatu yang menunjukkan ya konsekuensi dari keimanan seseorang. Ittaqullah, ditegaskan lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, di antara bertakwa kepada Allah itu dirinci, bagian setelah itu adalah meninggalkan perbuatan riba. Wadharu ma baqi minar riba. Kemudian in kuntum mu'minin, jika kalau memang kamu benar-benar orang yang beriman. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan riba itu dengan azab yang sangat tegas, yang keras. Ya, sehingga digambarkanlah azabnya sangat mengerikan. Alladzina yaquluna riba, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Ya. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba itu mereka tidak berdiri dari kuburnya, maksudnya kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Ya. Dia berdiri dalam keadaan sempoyongan seperti orang kesurupan. Nah, kelak di akhirat dia akan dibangkit dalam seperti orang yang kesurupan dari setan, dibangkit dari kuburnya. Nah, ini di antara kondisi manusia saat dibangkit berdasarkan juga sesuai dengan kondisi amal perbuatan dan dosanya. Jika dia ada pemakan riba, maka dia saat dibangkit di kuburnya dan ketika berada di padang mahsyar, dia adalah orang yang keras, seperti orang yang kerasukan setan. Seperti orang yang kerasukan setan. Baik. Artinya mereka tidak berdiri dari kubur mereka ketika dibangkit oleh semua, seperti kecuali seperti orang yang kesurupan, ya. Kenapa demikian? Ulama menjelaskan adalah karena begitu besarnya buruk mereka dengan sebab makan riba tersebut di dunia. Ya, dengan sebab makan riba di dunia, di akhir kelak buruk mereka akan begitu besar sempoyongan ketika dibangkit dari kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan riba itu adalah dari dosa-dosa yang binasakan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istanibus sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Di antaranya akal riba, orang yang makan riba. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya orang yang makan riba, orang yang berurusan dengan riba, bukan yang makan saja. Baik yang memberi maupun yang meminjamnya, yang memberi yang transaksi kedua belah pihak, penjual pembeli, ya. Bahkan saksi yang di dalam perjualbelian juga kena, yang mencatatnya juga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, di mana Jabir bin Abdullah menyebutkan, la'ana Rasulullah SAW akila riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu. Dan orang yang memberikan makan riba. Jadi makan riba tadi adalah orang yang memiliki modal atau penjual, ya, atau pemberi hutang, ya. Nah, atau yang menawar sebaliknya. Wakatibahu, dan orang yang mencatatnya kena. Wasyahidai, dan orang menjadi saksi saat terjadi transaksi riba itu. wa qala wa hum sawa, mereka semuanya sama dosanya. Ya, sama juga dengan khamar, dilaknat dan khamar itu ada 9. Kalau di sini yang dilaknat itu ada 4 jenis. Pemberi yang pemakan, pemakan riba, pemberi riba, penulisnya sebagai orang pencatat, tenaga administrasinya, atau sebagai orang menjadi saksi dalam hal itu. Nah, ini semuanya sama dosanya, karena dia berta'awun di dalam berbuat dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah, yang kalian saling tolong-tolong dan buat dosa dan permusuhan. Dan juga dalil tentang haram riba itu adalah ijma', kita sepakat semua kaum muslimin semenjak masa Rasulullah SAW sampai hari ini, ya, bersepakat bahwa riba itu adalah sesuatu yang diharamkan dan merupakan salah satu dosa yang besar, dan pelakunya akan mendapat apa namanya siksa yang sangat berat kelak di akhirat. Baik, ya, antara hikmah. Nah, ini masalah yang kedua setelah menjelaskan hukumnya. Apa hikmah dari mengharamkan riba? Tentu jelas ya, hari ini para ahli ekonomi meyakini, bahkan mulai mereka menyadari bahwa banyaknya terjadinya apa namanya runtuhnya ekonomi di negara-negara maju pun atau yang sedang berkembang, mereka sudah menyatakan bahwa itu ada antara efek bermuamalah dengan riba. Sehingga sebagian negara orang kafir hari ini mengambil konsep Islam di dalam masalah jual beli dan utang piutang dan lain sebagainya, demi untuk bukan karena meyakini kebenaran ajaran Islam, tapi demi untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Sehingga ada bank di Swiss ataupun di Thailand, mereka mulai mencoba ataupun apa namanya mencoba menerapkan, ya, di antara bank-bank di sana mulai ada yang menerapkan konsep Islam di dalam, ya, muamalah mereka. Baik. Tidak dipungkiri, ya, efek dari riba itu kenapa diharamkan Allah SWT jelas. Tidak ada satupun yang dilarang diharamkan Allah kecuali efeknya buruk bagi kehidupan manusia. Ya, membawa efek buruk baik bagi pribadi, masyarakat atau bangsa dan negara. Pasti efeknya sangat buruk. Ya, sangat buruk sekali. Nah, jadi yaitu bahkan ayat yang tadi menyebutkan hukumannya di akhirat adalah seperti orang bangkit, berarti orang kesurupan saat bangkit di kuburnya. Pemakan riba di dunia ini kadang-kadang dalam kondisi paniknya dia juga terlihat, ya, di mana ke apa namanya paniknya mereka di dalam memikirkan apa namanya bunga yang setiap hari bertambah, dan kemudian juga orang yang memakan riba pun, ya, hartanya tidak mendapatkan keberkahan. Sehingga ekonomi rusak karena tidak diberkahi. Harta banyak, orang-orang kaya banyak punya harta, tapi hartanya tidak berkah, tidak membawa manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, dan negaranya. Ya, sama dengan orang-orang yang korupsi mendapatkan harta. Pokoknya harta haram seperti orang korupsi, korupsi dia miliaran. Tapi hidupnya senang, enggak juga. Tentram tidak. Bahkan uang yang dia korupsi itu habis tanpa tahu kemana harus dibelanjakan. Tidak berbekas, tidak membawa apa namanya kebahagiaan dalam hidupnya, bahkan malah membawa keberantakan dalam hidupnya, kesusahan dan banyak sekali masalah yang dihadapinya. Baik. Satu hal yang secara umum kita yakini, semua yang dilarang Allah itu adalah pasti efeknya sangat fatal, baik bagi pribadi atau personal ataupun masyarakat, keluarga, bangsa, ya, dan kehidupan manusia secara umum akan membawa efek yang sangat, ya, merugikan bagi kehidupan mereka, baik di dunia pun di akhirat kelak. Baik, hikmah yang disebutkan di sini, ta'amul dengan riba itu adalah membuat seorang lebih mementingkan diri pribadinya, yaitu individualisme, tamak terhadap harta, hilangnya rasa saling toleransi, saling tolong menolong, ya, semakin menghimpit orang yang dalam kesusahan. Nah, ini disebutkan di sini, watakalubu ala, ya, ala jamil amwal wa tasilaha min ghairi turqin mashru'ah, yaitu apa namanya berlomba-lomba dalam mencari harta dan mendapatkannya dengan jalan yang di luar jalan yang disyariatkan, di luar jalan yang disyariatkan, ya. Dan diharamkannya riba adalah untuk sebagai terciptanya rahmat di tengah manusia, rahmatan bil ibad. Allah sayang pada manusia, ya, baik kepada yang miskin maupun yang kaya, agar mereka yang kaya juga tidak apa namanya, harta-harta mereka menjadi berkah, dan miskin juga tidak terlalu tertindas, ya, diperas, ya, dalam kesusahan mereka. Karena di dalam riba itu adalah akhtan al-ali amwalil akhari, mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan, juga dari iwadin. Idil murabi ya'kul amwal an-nasi duna yastafidu syai'an fi muqabilihi. Di mana orang yang mengambil riba itu, yang memakan harta manusia tanpa adanya faedah yang didapatkan oleh pihak lain sebagai balasan imbalannya. Kama anu yu'addi ila tadakhumil amwal wa ziyaratiha ala hisabi salbil amwal fuqara. Demikian juga berefek semakin apa namanya, kayanya, banyaknya harta, bertambahnya harta orang yang memiliki modal tadi, orang yang memiliki harta tadi, dengan cara semakin mengeruk, semakin memeras harta orang fakir miskin yang tadi mereka berutang butuh untuk kehidupan sehari-hari. Baik. Dan juga membiasakan orang bawa riba tadi akan malas, dia cukup dengan membungakan uangnya saja. Nah, ini di antara akan khumul, kasal wal khumul, malas, ya, dan sifat berleha-leha, wal ibtiad an istighal bil makasib al mubaha nafia, dan tidak menginvestasikan hartanya itu dalam usaha-usaha yang bermanfaat yang dibolehkan dalam agama. Sehingga mestinya dia dalam menambah hartanya cara yang halal, membuka lapangan pekerjaan, bukan dengan cara ya orang memeras, fakir miskin, orang yang dipekerjakan berhutang kepada dia. Nah, ini di antara hikmah yang disebutkan dalam pembahasan ini. Kama ana fi qat'an lil ma'ruf bainan nas, dan juga ya perbuatan riba itu memutus tali saling adanya rasa peduli antara sesama. Saling berbuat, saling membantu. Ya. Sebetulnya riba itu kan mencekik, tidak ada rasa kepribadian orang berbuat riba itu hakikatnya di situ. Maka sebetulnya kalau kita sebutkan ya bahwa salah satu dasar yang menjadi pedoman apa bangsa ini adalah pri kemanusiaan, sebenarnya itu sudah sebagai jalan dasar untuk keharaman riba, karena riba itu adalah perbuatan yang di luar pri kemanusiaan. Ya. Tidak ada rasa saling apa namanya hibah, yang ada hanyanya ingin memperkaya diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Baik. Wasadan riba bil al-qardil hasan, dan juga riba itu dapat menutup, yaitu membantu dan memberikan hutang tanpa ada imbalan riba, ya, potongan apa namanya kelebihan pembayaran. Disebut qardul hasan salah satu ibadah, di mana dalam hadis sebutkan keutamaan qardul hasan itu adalah satu ibadah yang akan banyak pahalanya. Bila seorang menghutangkan orang dua kali, dia mendapat satu kalinya sama dengan sedekah dari satu kali bersedekah. Ya. Kemudian wa tahakkum tabaqati minal murabina bi amwalil ummah, dan juga efeknya nanti adanya tabaqah atau kasta tertentu yang menguasai harta di tengah umat ini atau dalam negara ini. Ya, ada kasta tertentu atau kekuatan tertentu yang mereka harta itu dikuasai oleh dia. Ya. Nah, ini kita lihat banyak efek dari perbuatan riba atau penguasaan terhadap aset atau kekayaan oleh sekelompok ini membahayakan kehidupan ya persatuan bangsa sebenarnya. Ya, karena akan terjadi semacam akan mengganggu stabilitas politik, karena dengan harta itu dia akan memanfaatkan kekuatan hartanya untuk mendikte, ya, untuk memaksa, ya. Nah, jadi adanya kasta, adanya tingkat orang-orang yang memiliki harta itu dan merusaknya ekonomi negara. Karena uang berputar berada di tangan orang-orang tertentu saja. Dan di samping itu, huwa maksiatun azimatun lillahi ta'ala. Riba itu merupakan maksiat yang sangat besar terhadap Allah SWT. Dan demikian juga, wa in zada malal murabi wa huwa in zada, sekalipun secara zahir hatta orang yang bermain riba itu bertambah, tetapi berkahnya semakin berkurang. Fa innallah yamhaku barakatahu, sungguhnya Allah mencabut dari harta itu berkahnya. Nah, ini yang musibah besar. Jadi kalau negara kaya, banyak orang kaya, tapi bermain riba, hakikatnya enggak ada berkahnya bagi negara rakyat yang kaya-kaya itu. Enggak membawa berkah, baik pemilik harta itu, baik masyarakat sekitar, baik negara sendiri. Maka hidup ya negara tersebut penuh dengan masalah kemiskinan. Karena riba merajalela. Kenapa? Keberkahan tidak ada pada harta yang ada. Jadi bermuamalah dengan riba, dibangun ke pembangunan, tidak berkah. Yang tidak berkahnya imma habis dikorupsi, imma bangunan tadi tidak kokoh ataupun ambruk, atau datangnya musibah karena begitu maksiat sudah merajalela. Ya, dihantam oleh banjir, oleh gempa, gunung api, bermacam-macam bentuk angin kencang. Ya, sesuatu yang tidak berkah tadi akan banyak hal yang akan mencabut keberkahan itu. Ya. Atau banyaknya penyakit. Ya. Contoh kita lihat kalau harta tidak berkah ya, kalau contohnya banyak sekali sebenarnya dalam kehidupan orang-orang yang memiliki harta tetapi dia tidak diberkahi hartanya, dia dicabut keberkahan harta, di antara salah satu contoh kecil saja, dia kaya raya tapi enggak boleh minum gula. Karena hepatit kencing manis, ya. Ataupun orang kaya enggak boleh makan daging, tekanan darah tinggi dia, bahkan ada yang dilarang tidak makan, tidak boleh makan garam, ya, macam-macam, tidak boleh konsumsi garam, macam-macam, banyak sekali musibah dia, ya, ada banyak hal yang datang dalam kehidupannya, ya, dan oleh sebab itu yakinlah, ya, mencari rezeki dengan cara haram atau mengumpulkan harta dengan cara haram tidak akan pernah membawa ketenangan kepada pemiliknya. Justru setiap hari masalah demi masalah akan menghantuinya, membuat pikirannya susah, tidur tidak nyenyak, jiwa terasa hampa, ya, makan tidak enak. Berbeda dengan orang-orang yang kadang-kadang hidupnya mungkin dari hari ke hari harus mengais istilahnya, ya, walaupun jadi buruh bangunan, buruh kasar dia, tapi masya Allah ketika tidur nyenyak, makan enak, walaupun makan dengan seadanya saja, tetapi masya Allah dia merasakan nikmat yang besar. Tapi orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara haram, ya, dia bagaikan meminum air laut, semakin haus. Setiap diminum haus terus, bertambah harta semakin ingin lagi, karena itu tidak berkah. Ya, nah ini musibah ya bagi orang-orang yang masih bermuamalah mengumpulkan harta dengan cara-cara haram, diantaranya dengan riba. Baik. Masalah yang ketiga dibahas adalah anwa riba. Macam-macam riba, secara umum para ulama menyebutkan dari dua jenis, yaitu ribatul fadl dan ribatul nasi'ah. Ribatul fadl adalah itu ada berapa jenis dari komoditi atau barang-barang yang bila ditukar dengan secara sama, ya, dan salah satu yang dilebihkan termasuk riba. Nah, ini akan dijelaskan nanti. Kalau nasi'ah yaitu penundaan tanda pembayaran utang umpamanya, atau dua jenis barang yang berbeda jenisnya, dua barang yang berbeda jenis tetapi ditunda pembayarannya. Ini akan dijelaskan contoh-contohnya. Ribatul fadl adalah tambahan pada salah satu barang yang di barter yang dijual belikan itu, ya. Riba waini, ya, ini barang ini adalah bila ditukar dengan sejenisnya, ya, menjadi riba dia. Nah, ini contoh di sini adalah seseorang membeli umpamanya 1000 liter daripada jagung umpamanya, ya kan, jagung. Kalau ini kan komah, di sini jagung atau gandum, ya, kan pokok di antaranya yang disebutkan, ilah nanti akan kita jelaskan. Kalau sini kan dicontohkan sini 1000 sok, ya, atau 1000 kilo daripada gandum. Ditukar dengan gandum juga, tetapi yang satunya 1200. Nah, kan sama-sama gandum. Ya, gandum dijual beli dengan gandum juga. Ya, kalau dulu kan belum ada mata uang, tapi dalam bentuk barter barang sama. Yang kalau sejenis, beras dengan beras, umpamanya kalau di kita umpamanya, ya, 1 kilo beras dijual dengan 1,5 kilo beras, ini nggak boleh, kecuali salah satu dijual dengan bentuk dibedakan jenisnya, nah, tidak boleh, ini riba, ya, itu adalah riba, barang yang sejenis, ilahnya dia itu ada ditimbang dan bisa ditakar, kemudian jenisnya sama, dan ilah yang lain disebutkan ada yang merupakan makanan. Ya, kalau di sini disebutkan ilahnya adalah alasannya, ya ilah itu dalam bahasa Indonesia, dalam istilah fikihnya ilah, alasannya kata Pak diharamkan, jenis yang sama, dan dia merupakan apa namanya makanan pokok, makanan pokok. Nah, di antara contoh di sini dicontohkan adalah apa namanya jagung lah atau gandum lah atau beras ya, sesama beras ditukar dengan beda takarannya, yang satu 5 liter yang satu 4 liter umpamanya, nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Atau emas dan perak, emas dengan emas ya, pokoknya emas, nggak peduli emas putih mungkin, pokoknya emas satu jenis ya, bila dibeli ini emas ini umpamanya dia mau beli emas dengan emas ya, nah dia punya 10 gram yang kemudian pembeli emas tadi mengatakan dikasih dolar 9 gram. Enggak boleh. Nah ya. Nah. Wa taqabadu mutaaqidain bi iwadaini fi majlis al-aqd, yaitu masing-masing saling mengambil barang yang dijual belikan tadi, yang dipertukarkan tadi dalam satu kesempatan yang sama, ya, secara kontan. Maka tambahan ini kata beliau adalah yang 200 tadi, pemain tadi 1000 liter daripada gandum kemudian ditukar dengan gandum juga tapi 1200. Nah, yang 200 ini adalah riba. Ya, 200 riba, ya. Karena tidak ada mukabilnya, tidak ada apa namanya itu imbalan yang setimpal, ya. Nah, ini kelebihan itu di ibadul fadl, kan lebih dia. Itu disebut ibadul fadl, fadl itu kelebihan, ya. Nah, disebut ibadul fadl. Hukumnya haram secara syar'i sebenarnya ribatul fadl secara syar'i. Dari ribatul fadl ini dalam hadis di yang secara konteks ada 6 jenis, tetapi para ulama mengkiaskan nanti sesuai dengan ilah diharamkannya. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga adalah gandum, yang keempat adalah syair, yang kelima adalah tamar, korma, kemudian minyak, garam. Ya. Apabila salah satu dari jenis yang 6 ini dijual dengan jenis yang sama, ya, maka haram di situ ada kelebihan atau tafadul bainahuma. Ya, sekilogram apa namanya atau 10 kilo tamar ya tidak boleh dijual dengan 11 kilo tamar lainnya, tidak boleh. Kurma lainnya. Kurma 10 kilo dengan kurma 10 kilo. Beda enggak boleh. Pokoknya tamar tidak boleh. Itu tidak boleh jika jenisnya sama, salah satu dilebihkan. Ya, fa idza bi'a wahid min hadhihi al-asya. Apabila salah satu dari jenis yang 6 ini dijual dengan jenis yang sama, diharamkan ziyada, kelebihan salah satunya, ya, watafadul, ada yang kelebihan salah satu di antara keduanya. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fidda bil fidda wal burru bil birri bil burri wasy'iru bisy'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu mil bilhi mithlan bimithli." Jadi bila dijual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, tamar dengan tamar, garam dengan garam, harus mislan bimislis, harus sama. Baik dalam bentuk timbangan atau takaran, harus sama. Ya dan biadin, harus kontan. Jadi ada dua syarat itu, kalau dijual dengan jenis komoditi yang sama tadi itu. Ya, emas dengan emas. Tapi beda dengan nanti, dan kalau emas dengan perak, beda. Perak 500 gram, emas 200 gram, enggak masalah. Karena jenisnya beda. Jenisnya beda, ya, tetapi harus takabut. Takabut langsung serah terima. Nah, itu bahasanya. Harus serah terima langsung. Kalau tidak serah terima, ini juga termasuk yang diharamkan. Ini termasuk juga yang diharamkan. Baik. Jadi, ribatul fadl ini, bila jenisnya sama, ya, itu harus dijual dengan kilo atau takaran yang sama, langsung serah terima. Itu syaratnya, harus serah terima. Paman zada ustazada, barang siapa menambah atau meminta tambahan, takut arba, sebab dia telah berbuat riba. Al-akhdul mu'ti sawa, baik yang memberi atau menerima, Ya, yang mengambil dan yang memberi sama dosanya. Dan dikiaskan dari 6 jenis ini, masyarakah fi illah, yang sama illahnya. Nah, illah tadi alasan keharamannya. Jadi di dalam fikih itu ya ada istilahnya kias, nanti dikiaskan ke sini makanan pokok yang lainnya. Nah, makanan pokok yang lainnya tadi seperti umpamanya jagung atau beras, ya itu dikiaskan kepada apa? Makanan pokok yang dibicarakan dalam hadis ini. Itu tadi gandum, syair atau tamar ya, atau garam. Baik. Nah, jadi dikiaskan kepada 6 ini. Bahan-bahan yang lainnya nanti. Ya. Nah, namun di dalam ini ada 2 jenis ini. Kalau emas dan perak itu bukan makanan. Apa ilahnya disebut diharamkan? As-samaniyah disebutkan oleh ulama. Itu keharamannya adalah karena ada nilai harganya tadi itu. Jadi kalau umpamanya rupiah dengan rupiah, ya sebenarnya tidak boleh apa namanya di 1000 dibayar dengan 1500, nggak boleh, 1100 nggak boleh. Nah, kecuali asal yang berbeda, kecuali umpamanya uang kertas dan uang logam di sebagian negara ada yang berbeda asalnya. Kalau uang kertas itu kembali untuk penghargaannya nilainya dengan emas. Kalau uang logam itu dengan perak, jadi tidak bermasalah umpamanya. Seperti di Saudi, ya, ketika ditanya, kalau dulu dalam masalah masih zaman sebelum ada kartu ya, dulu menelpon itu pakai uang koin, uang koin. Jadi ditukar umpamanya, kita punya uang kertas 50 real, nah ditukar 49 real dengan uang logam, boleh enggak? Nah, para ulama menyatakan, boleh karena alasannya apa? Karena uang kertas itu kembali penghargaannya dinilai dengan emas, dengan logam, dengan perak. Jika demikian disebutkan, ya, wallahualam. Jika kalau tidak sama-sama dinilai dengan emas, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya uang logamnya itu dinilai dengan perak, kemudian dengan uang kertasnya itu dengan emas, berarti boleh. Jadi uang kertas yang 50 atau 10 real, tetapi kertas ditukar dengan 9 real, tapi uang logam. Nah, demikian pula kalau tapi kalau sama-sama rupiah umpamanya, ya umpamanya 10.000 dibayar 11.000 karena yang 10.000 yang ini umpamanya baru umpamanya. Nah, seperti juga kemarin. Ya, umpamanya ada uang 75.000 dijual dengan uang 100.000, enggak boleh. Ini enggak boleh, ini riba. Ya, itu adalah riba. Baik. Kemudian, itu kalau emas dan perak kalau berbeda, tidak mengapa ada perbedaan ukurannya tadi, ya. Tetapi harus dengan secara serah terima langsung. Nah, kemudian jenis yang kedua disebutkan dalam hadis tadi adalah yaitu al-wazn wakil wal mat'uma. Yani mat'uma ini adalah yang Syekh Shalih Fauzan menyebutkan inla dalam ini adalah kalau dalam di sini penyusun menyebutkan itu kail wal wazn, timbangan dan takaran dan timbangan. Maka diharamkan tafadul, yang membedakan dalam setiap benda yang ditimbang, satu komoditi yang ditimbang dan atau yang ditakar atau ditimbang. Tapi lebih jelasnya dalam Syekh Shalih Fauzan dalam Mulahas Fiqhi menjelaskan, beliau menyebutkan yang illah pada emas dan perak adalah as-samaniyah, dan illah alasan diharamkan dengan yang sisanya itu adalah selain emas dan perak tadi dalam hadis adalah yaitu takaran timbangan beserta dengan merupakan makanan pokok. Baik. Yang kedua bentuk riba, riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini bagaimana? Yaitu menambah pada suatu barang yang sedang dipertukarkan, tapi beda jenis. Ya, yang ada ini mukabil ta'khir berapa? Tambahan ini diberikan karena apa namanya adanya penundaan bayaran. Jadi kalau dalam piutang-piutang contohnya saya beri kamu hutang 10.000, ya kamu bayar nanti 11.000, itu satu riba juga. Atau dia kamu bayar 10.000, tapi kalau kamu tidak bayar satu bulan, kamu bayar sebulan berikutnya, pada bulan berikutnya maka ditambah 1.000, ini juga riba. Nah, ini riba nasiah karena ditunda, ya, pembayaran Au ta'khir qabd, atau terlambatnya menerima barang. Ya. Fi bai'il kujin sari ittafaqa fi 'illati riba al-fadl. Itu setiap dua jenis yang sama dalam riba fadl tadi. Ya. Yang sama jenisnya dalam illa riba fadl. Illa riba fadl apa? Yaitu al-kail wal wazn laisa ahaduhuma naqdan. Dan salah satu jumlahnya bukan berupa uang. Bukan berupa uang. Tapi dia adalah sama jenisnya tadi. Ya. Tapi kalau ada orang begini, ya, dia jual beli uang dengan beras, itu enggak masalah, beda. Seperti emas dan perak tadi. Tapi disyaratkan apa? Harus naqdan atau langsung serah terima. Contohnya sekarang riba nasi'ah di sini disebutkan di sini, riba nasi'ah ini. Contohnya seseorang menjual 1000 liter daripada gandum umpamanya, ya. Kemudian dengan 1200 gandum, tapi bayarnya nanti setahun berikutnya. Ini kan sama jenis gandum sama gandum. Ya. Tapi karena dia menunda pembayaran gandumnya ini tahun berikutnya, maka ditambah 200. Ini riba nasi'ah. Fatakunu ziyadan muqabil imtidadil ajal, maka tambahan karena ada penundaan bayar tadi, ya, itu adalah riba. Atau dia jual 1 kilo apa namanya? Gandum atau syair atau beras dengan 1 kilo beras tapi tidak langsung serah terima. Nah, ini diantaranya disebutkan bagian dari riba fadl, tidak langsung serah terima. Baik. Kenapa? Karena jenisnya sama. Karena jenisnya sama di sini. Baik. Hukumnya haram. Kenapa? Fa inna nusus warida fil Qur'an was sunnah, ya, muharrima liriba wal muhadhdhira min at'amul bihi. Mengharamkan riba dan melarang melakukan transaksi dengan seperti itu, dengan riba itu. Masuk dalam macam ini juga, ya, riba yaitu no lawar riba dukhulan awaliyan, ya, wa yurfi hadha no min ar-riba dukhulan awaliyan. Ya, riba ini lebih disebut riba yang pertama, lebih dahulu masuk pada riba. Kenapa? Karena ini yang pernah praktek banyak di masa sebelum Islam, di masa jahiliyah. Jadi banyak praktek ini di masa jahiliyah. Baik. Dan inilah yang juga terjadi di dalam jual pinjam meminjam di bank riba pada masa kontemporer ini atau masa modern ini. Jadi meminjam bank riba, jadi uang sama uang tetap dipinjam rupiah, ya, dipinjam oleh dia umpamanya 5 juta nanti, tapi yang diserahkan umpamanya 4.900, 4.800, 4.500, tapi dia bayar tetap 5 juta bahkan jika terlambat ada penaltinya, ada tambahannya. Nah, ini dia riba yang jelas. Semua kita insyaallah paham riba seperti ini. Dan riba yang seperti tadi juga bila sama jenisnya lalu salah satu dilebihkan, ya. Berdasarkan hadis disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, mana Rasulullah bersabda, setelah beliau menyebutkan tentang emas dan perak, lalu menyebutkan wala bi'u minha ghaiban binajiz, yaitu jangan dijual, ya, diserahkan yang salah satunya selapantan, yang lainnya ditunda. Tadi yang disebutkan pemanya, dia tetap sama beratnya, sama kilo dan takarannya, tapi satunya ditunda bayarannya. Ini tidak boleh, karena alasannya karena satu jenis, ya. Dan di lapar lain makan ayah dan biyadin palabak sabihi. Tapi kalau tadi, ya, beda jenis dia, nah, kemudian lebih satunya, kemudian kontan, itu dia masalah. Baik. Palabak wa makanan nasiatan, jika ditunda maka itu adalah riba nasiat. Baik. Di sini pasalan keempat adalah bentuk-bentuknya. Ya. Bentuk-bentuk masalah riba di sini, ya, tabayyana min khilal tatbiqul qaidah atiyah. Nah, sini akan dijelaskan menyerap dari kaidah yang sebelumnya itu, maka dapat diketahui masalah-masalah riba di antaranya, ya, dan mana yang tidak masuk riba dan mana yang tidak termasuk riba. Di sini dijelaskan tabayyana min khilali tatbiqil qaidah al-atiyah, dan melalui kaidah-kaidah yang akan kita sebutkan ini dan apa yang terkandung dalamnya, akan dapat kita kenal masalah-masalah yang termasuk dalam riba atau dia termasuk hal yang dibolehkan. Nah, kaidahnya mana? Kaidah yang pertama adalah idza bi'ir ribawi bi jinsihi ishtara fi syartan. Maksudnya apa? Bila komoditi itu atau barang itu termasuk harta yang bisa terjadi riba di dalamnya, seperti apa? Yaitu yang ditimbang dan ditakar dan merupakan salah satu makanan pokok. Kemudian apa namanya? Atau mat'umah atau makanan, atau dia nakdain tiap emas dan perak. Nah, syaratnya ada dua. Syaratnya apa? Taqabbu min tarafain fi mithla aqd qabla an yatafarraqa. Harus sudah saling serah terima di tempat terjadinya transaksi. Serah terima di tempat transaksi itu syarat pertama. Yang kedua adalah jika sama jenisnya, yaitu sama ukurannya. Ya, kilo dengan kilo, jika satu liter dengan liter, ya takaran liter umpamanya, kalau timbangan dengan kilo ya. Nah, harus sama takaran atau timbangannya. Itu kalau sama jenisnya. Ya. Baik. Namun apabila dijual, terjadi jual beli dengan harta riba tadi, dengan jenis yang berbeda, mingguan jenisnya, jenisnya beda. Tadi apa tadi? Kalau emas dengan emas, perak dengan perak, itu dua syarat. Atau beras dengan beras, ya, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, atau kurma dengan kurma, tamar dengan tamar, ya, itu dua syarat. Harus langsung saling menyerahkan kedua secara tas itu dari tempat itu, secara terima kedua belah pihak, kemudian dengan takaran atau timbang yang sama. Itu kalau sama jenisnya. Kalau beda jenisnya, disyaratkan satu saja, langsung serah terima. Nah, ini syaratnya. Maka disyaratkan satu saja, itu taqabud min qibali qabla tafarruq, saling serah terima sebelum berpisah keduanya. Bagaimana kalau transaksi melewat transfer, ya? Langsung sudah saling transfer langsung. Ya. Tidak bisa ditunda. Maka tidak disyaratkan di situ harus sama takaran dan timbangannya karena berbeda jenisnya. Seperti umpamanya emas dengan gandum, gandum dengan syair, syair dengan garam, atau tamar, atau beras dengan jagung, berbeda jenisnya. Tapi harus saling menyerahkan pada waktu transaksi itu. Apabila dijual sesuatu yang yang di dalamnya bisa terjadi riba, barang-barang yang tadi disebutkan, ya termasuk harta riba bila dijual dengan cara berlebihan yang sama jenis. Nah, dengan sesuatu yang bukan termasuk riba di situ. Umpamanya dengan rumah atau dengan apa, ya. Ya tetap itu tafarraqu bil qabl. Boleh di situ berlebih atau tidak saling langsung terima barang. Nah. Di selanjutnya berikutnya akan disebutkan contoh-contohnya dan hukumnya di sini. Contoh di sini, jadi menjual 100 gram emas, ya, dengan 100 gram dari emas, dan emas 100 gram dijual dengan emas 1 gram juga ba'da syahrin, tapi diserahkan salah satunya setelah 1 bulan. Ini dilarang. Kenapa? Walaupun sama takarannya, tapi adalah tidak saling serah terima barang. Nah, dan ini termasuk riba. Kenapa? Li'annahuma lam yataqabadha fil majlis. Karena tidak terjadi saling menyerahkan barang saat transaksi secara langsung. Baik. Walaupun sama tadi emas dengan emas. Nah. Contoh lain kedua ini, membeli 1 kilo setara kilo gram min syair. Ya. 1 kilo dari syair. Kemudian 1 kilo dari bur, dari gandum. Atau dari pemanya 1 kilo dari jagung, 1 kilo dari beras. Nah, ini boleh karena berbedanya apa? Jenisnya. Boleh di situ, ya. Tapi disyaratkan apa? Takabut di majelis. Disyaratkan kalau berbeda jenisnya harus sudah serah terima pada kesempatan itu. Jadi kalau beda jenis, sama atau berbeda timbangan dan takaran tidak masalah, tapi disyaratkan adalah harus serahkan seantara saksi. Saling menyerahkan seantara saksi. Ketiga adalah apabila dia menjual 50 kilogram daripada gandum. Nah, ini kan beda ini. Ini syah, itu kambing, kerbau, sapi. Kan enggak termasuk itu, apa namanya, harta riba. Ya, sapi itu, satu ekor sapi itu kan 2 ekor sapi, boleh enggak? 2 ekor sapi, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena tidak termasuk dari jenis-jenis harta yang terjadi riba kalau dia berbeda. Karena dia tidak masuk ditimbang, tidak masuk ditakar di sini. Nah, jadi ini boleh. Ya, jadi disebutkan di sini apabila dia jual umpamanya 50 kilo tamar atau kurma, ya, dengan beli dengan 1 ekor kambing. Nah, ini boleh. Ya. Boleh langsung diterima atau tidak? Itu boleh itu. Kenapa? Karena kambing tidak bagian daripada harta apa tadi yang terjadi riba di dalamnya. Nah, ini di antara illah yang disebutkan oleh para ulama di sini. Jadi jenis yang ketiga ini karena dia berbeda jenis dan jenis yang lain tidak termasuk yang terjadi dianggap sebagai harta riba yang terjadi riba di dalamnya. Maka boleh berbeda di sini ditukar 100 kuintal daripada beras dengan 1 kambing walaupun tidak saling serang menyerahkan pada saat transaksi itu tidak terjadi riba. Jadi sawan taqabada fil majid aula. Yang keempat, menjual $100 ya dengan 110 rupiah ada dengan pemanya 10 juta rupiah pemanya. Ya, $100 pemanya atau di sini contohkan dengan 110 dolaran. Kalau dia dengan dolar, $100 yang dibeli dengan $110 nggak boleh, karena sama. Tapi kalau beda jenis rupiah dengan dolar, rial dengan dolar itu boleh. Tapi langsung saya serah terima. Tapi kalau dolar dengan sapi, rupiah dengan sapi, tidak mesti langsung serah terima. Karena dia harta pada sapi yang ini tidak termasuk bagian dari yang terjadi pada riba. Yang kelima adalah seseorang meminjam uang $1,000 dengan janji akan dikembalikannya setelah sebulan. Ya. Tapi setelah sebulan atau lebih dia harus bayar $1,200. Nah, ini dapat riya ibana si A. Ya. Karena sama jenisnya ada tambahan pada penundaan pembayaran tadi. Jadi berutang $1,000 ya, kemudian dibayar sebulan, 2 tahun, 3 tahun terserah, tapi dia bayar nanti $1,200 ini riba, tidak boleh. Seseorang menjual 100 dirham dari perak dengan 10 di asr junaihat, ya, 10 dari junai dari mata uang Mesir namanya, dinar namanya, dan dengan zahab, dengan dinar namanya, dibayar setelah setahun. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia harta dari termasuk jenis riba, walaupun jenis dari emas dan perak berbeda, tapi ada penundaan pembayaran setahun. Nah, walaupun harga boleh berbeda, tetapi tidak boleh ditunda pembayarannya. Itulah budda minat takawud ya dan biadin, karena harus saling menyerahkan transaksi itu. Kemudian lain juzubaya wa syira ashabil bank bunuqiyya ribawiyah. Tidak boleh dijelaskan adalah jual beli yaitu saham bank ribawi karena di sini adalah mimba bibai naqd binaq yaitu menjual mata uang dengan mata uang yang sama ya tanpa nilai yang sama ya dan juga tidak terjadi takabut juga tidak saling menyerahkan pada saat yang sama nilai uang tersebut. Nah, inilah beberapa penjelasan berkenaan dengan riba. Baik. Kita bahas sedikit juga di sini tentang hutang, bab yang ketiga, fil qardi, hutang. Nah. Kalau tadi itu jual beli berhubungan ya, dengan hutang juga tadi riba tadi ya ibana si'a, ada denda terhadap terlambatnya membayar hutang pemilik. Baik, masalah pertama definisi hutangnya apa dan dalil-dalil dibolehkan berhutang. Ya, berhutang itu dibolehkan kalau butuh. Ya. Karena juga dicelah seseorang yang suka berhutang apalagi ya sering lupa membayar. Ini bahaya sekali sehingga Rasulullah SAW Ya, hati-hati kita dalam masalah ini, banyak kejadian sekarang ya. Tidak sedikit. Bukan pada orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya, tapi orang-orang yang sudah banyak bermajlis, ya, banyak sekali mereka bahkan thalabul ilmi, bahkan sebagian terkenal dengan sebagai orang yang menyampaikan ilmu, ya, sangat bermudah-mudah dalam berhutang. Dengan gampang-gampang meminta hutang. Lalu setelah itu, ya, janji bayar sekian, kemudian tidak ada kabar sampai bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan. Subhanallah. Dan ini kita dapati, orang-orang yang kita kenal malah, orang-orang yang kita sangka dia akan jujur dalam perbuatannya. Para thalabul ilmi malah. Ini kita dapati. Ya, bahkan kadang-kadang orang-orang yang sudah kita lihat sering ke majlis ilmu. Subhanallah. Ini suatu aib, suatu musibah, suatu fitnah yang ada di dalam dakwah ini. Ini ada dua fitnah ya, yaitu di antaranya penipuan dengan cara berhutang seperti ini atau tasawur. Ya, meminta-minta yang berlebihan ya, di luar kebutuhan ya, terlalu bermudah-mudah dalam masalah mengumpulkan donasi dan segala macam. Baik. Di sini hutang adalah dafu mali liman yantafi bihi wa yaruddu badalahu, yaitu memberikan hutang, memberikan harta kepada orang yang untuk memanfaatkannya dengan nanti dia kembalikan gantinya. Nah, itu definisi hutang. Ya, utang piutang itu disyariatkan, bahkan kita yang memiliki kemampuan disyariatkan dan mendapat pahala memberikan kelapangan. Ya. Dan termasuk ke dalam keutamaan-keutamaan orang melepaskan kesulitan. Seorang muslim, Allah akan melepaskan dari kesulitan pada hari kiamat. Maka, tetapi musibahnya perbuatan ini menjadi apa namanya, banyaknya kadang orang-orang yang butuh tidak mendapatkan bantuan dengan adanya sebagian orang tadi yang tidak jujur. Nah, ini dosanya efek dari perbuatan-perbuatan menipu, perbuatan yang tidak jujur ini. Jadi teraniayanya orang lain gara-gara tingkah laku dia. Sehingga kadang-kadang orang yang mampu membantu ragu dia. Karena sudah sekian banyak mungkin dia kena tipu, kena dia dibohongin ya. Nah, ini juga hal yang perlu diperbaiki dalam kondisi tengah-tengah dakwah kita ini. Baik. Yaitu disyariatkan. Ini di tunjukkan dengan ta'awal bir wa taqwa, saling tolong menolong ya, mankana man fi auni akhi, mankana fi hajati akhi atau fi auni akhi dalam sebuah hadis ya, kana Allah fi hajati ya, siapa yang memberikan bantuan terhadap kesusahan saudaranya, Allah akan beri juga bantuan kepada saat dia yang susah. Dan umum ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis menunjukkan tentang keutamaan al-muawanah, saling tolong, terlibat, saling membantu. Banyak ayat-ayat menyuruh kita saling membantu saudaranya sama muslim. Wa qada'i hajatil muslim, memberikan bantuan terhadap muslim yang sedang membutuhkan, ya. Wa tafji'u kurbati, dan memberikan kelapangan dalam kesusahannya. Ya. Man faraja an mu'minin farajallahu ya, kurbatan man faraja kurbatan an mu'minin ya, farajallahu lahu yaumal qiyamah. Kurbatan min kurabil yaumil qiyam. Allah akan, orang menumpahkan sesuatu dari kesusahan, Allah akan lepaskan juga dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, dari kesusahan daripada hari kiamat kelak. Wasadul faqatihi, menutup kesusahan seseorang. Dan telah sepakat muslimin tentang bolehnya hutang piutang. Baik. Diwakan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, ya, istalafa min rajulin bakran. Di mana Rasulullah pernah berhutang dari seseorang, yaitu seekor, apa namanya ini, patiu minal ibil, yaitu seekor unta. Kemudian qaddaman alaihi ibil sadaqah, lalu datang apa namanya kumpulan zakat ya, fa amara Abu Rafi', lalu dia menyuruh Abu Rafi' untuk membayarkan hutang untanya tersebut, meminjam unta tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ajid fiha illa khiyaran ruba'iyan. Jadi kalau tadi umpamanya onta yang belum umurnya sekitar batasan 2 tahun, 3 tahun, tetapi di dalam pembayarannya tidak ditemukan kecuali onta yang apa namanya yang lebih berharga, yang lebih sudah berumur 6 bahkan masuk ke umur 7 tahun. Nah, Abu Rafi' menyebutkan tidak ada yang umur dengan pinjaman tadi. Maka karatur salam berikan saja. Jadi karena ini apa yang dibayarkan lebih besar nilainya daripada apa yang diambil Rasulullah SAW saat berhutang. Atihi yahu, Serahkan kepadanya, kata Rasulullah SAW, inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Jadi manusia yang paling baik itu bila berhutang, orang yang membayarnya membayar dengan yang lebih baik. Tapi dengan syarat enggak ada perjanjian di awal. Dan tidak ada harapan yang memberi piutang untuk akan ditambah uangnya. Ya, dan juga orang yang saat berhutang itu tidak pernah mengiming-iming, nanti kalau saya bayar saya lebihkan. Enggak ada iming-iming itu. Kalau ada iming-iming seperti itu riba. Ya. Itu riba. Kalau ada orang berhutang, ya, tapi pinjamin saya duit 500 ribu umpamanya, nanti saya bayar lebih lah, pokoknya saya lebihkan nanti. Nggak, itu riba. Atau seorang umpamanya menginginkan dilebihkan, riba, itu juga riba. Tapi ini adalah hanya tatawu dari seseorang yang membayar hutangnya. Ini tidak masuk riba walaupun lebih. Baimadillah ala fadlihi, dan terdalil keutamaan memberikan piutang itu ada hadis Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yukhridu musliman qardan marrataini ila kana kasadaqatiha marra. Tidak seorang muslim memberikan piutang seorang muslim yang qardan marratain, memberi hutang dua kali kecuali satu di dua, illa kana kasadaqatiha, maka dia seperti bersedekah satu kali dengan nilai piutang yang diberikannya. Ini masalah yang kedua adalah syarat dan hukum yang berhubungan dengan hutang piutang. Ya. Tidak boleh bagi seorang muslim memberikan piutang kepada saudara dengan syarat, ya, dia boleh pula memperhutangkan dia setelah itu. Ayyukridahu ba'da dzalika idza radda 'alaihi qardahu. Ya. Apabila dia kembalikan piutangnya. Ya. Seperti umpamanya orang beri piutang itu mensyaratkan satu manfaat. Saya pinjamkan kamu apa namanya? Saya pinjamkan kamu uang 500 juta, tapi izinkan saya beli apa namanya, kebun kamu itu lebih murah atau sewa rumahmu lebih murah. Ini ada manfaat, riba, enggak boleh. Nah, enggak boleh. Jadi memberikan syarat manfaat. Wa kullu qardin jarra manfa'atan fa riba. Setiap hutang yang dibalik diharapkan ada manfaat itu dari riba. Seperti umpamanya dia beri hutang ka yaskunu darahu majanan. Dia diberikan hutang 500 juta lalu dia tinggal di rumah orang itu gratis, ya, dikontrakan. Orang kontrak ini kaya. Ya, lalu pemilik kontrakan butuh uang. 500 juta dikasih, tapi dia ngontrak gratis. Nah, ini enggak boleh, riba. Atau rakhis, atau diturunkan harga kontrakannya, ya. Atau irudabatahu, ya, atau dengan syarat dipinjamkan kepadanya mobilnya. Saya mau pinjamkan uang, tapi pinjam saya mobilmu. Atau ayushayin akhir, atau lain demikian, ya, dari manfaat-manfaat. Fa inna jama'atan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adam jawaz dzalik. Karena banyak sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa yang menunjukkan hal itu adalah suatu hal yang tidak boleh, dan para ulama fuqaha ahli fikih menyatakan tentang keharaman dan melarang hal itu. Baik. Yang kedua, ya, orang yang memberi piutang tadi harus hartanya yang boleh, ya, orang yang boleh untuk mengambil keputusan, ya, sudah baligh, berakal, dan juga paham, ya, rasyidan, ya, maka boleh dia yasihu tabaru'uhu, ya, dia boleh seseorang yang membelanjakan uangnya. Kalau dia kaya tapi enggak mengerti cara bagaimana membelanjakan uangnya, menjaga uangnya, tidak boleh. Tidak boleh bagi yang memberi piutang itu mensyaratkan syarat tambahan pada hartanya saat dibayar, ya, atau saat yang memberi piutang diberikan syarat, karena itu adalah riba, maka dia tidak boleh mengambil tambahan tersebut. Tetapi dia cukup menerima, ya, sesuai dengan harta yang diberikannya kepada orang yang berhutang tersebut, ya. Yang keempat adalah apabila orang yang meminjam uang tadi membalikan uang yang kepada orang yang meminjam tadi ahsan ma akhadha minhu, ya, yang meminjam tadi mengembalikan uangnya tapi diberi tambahan yang oleh dia, ya, memberikan tambahan tanpa ada syarat dan tanpa ada maksud tertentu, maka itu dibolehkan. Dari awal tidak ada iming-iming, ya, bolehkan itu. Li'annahu tabarra'a bimin muqtarid, ini merupakan hadiah, ada sumbangan dari orang yang berhutang tadi. Wa hasana qada'in, husna qada'in, dan itu juga merupakan bentuk baiknya seseorang ketika membayar piutangnya, ya. Wa idu alaihi hadisu Abi Rafi' Sabiq. Ini menunjukkan tentang beliau hujjah dengan hadis Rafi' yang berlalu. Baik. Ayakuna al-mukrid malikan bima yukriduhu. Yang kelima adalah orang yang meminjamkan tadi uang yang punya, uang miliknya dia. Ya, jangan sampai meminjamkan uang yang bukan miliknya. Yang keenam adalah di antara muamalah ribawiyah yang diharamkan adalah apa yang terjadi pada banyak bank, bank konvensional di waktu kita sekarang ini, yaitu meminjamkan uang ya pada orang yang membutuhkan, lalu dia berikan uang tersebut ya nazir faidatun muhaddadah, adanya ketentuan tambahan persentase dari apa yang diambilnya. Ya, umpamanya jamin dari nilai pinjam ditambah 0,5%, 1,5%, 2,5%, dan seterusnya. Ya, atau sepakat bank bersama orang yang meminjam itu dalam nilai tertentu, tapi saat diserahkan, walaupun tidak ada potongan, tidak ada tambahan, umpamanya dia tidak ada persentase, tidak ada apa namanya, tapi saat menyerahkannya dipotongnya, umpamanya 500 juta dikasihkan 470 juta. Nah, enggak boleh. Walaupun nanti tidak ada tambahan pada piutangnya. Ya, tetap dia bayar 500 juta juga. Tapi yang diserahkan saat berhutang tadi tidak sempurna. Itu juga riba. Baik. Baik, kemudian fa'alahul bank akal mimma qimatul mutwa. Jadi bank memberikan kurang dari apa yang telah disepakati untuk utangnya. Nanti tetapi yang berhutang membayar secara sempurna 500 juta juga. Contoh umpamanya seseorang meminjam dari bank 100 ya ta'ala 100 ribu ya atau 100 juta umpamanya ya, maka bank memberikan kepadanya 800 juta umpamanya atau 900 apa namanya 100 juta umpamanya dikasih 99 juta umpamanya. Nah, atau dia beri syarat ya, tetapi tetap dibayarnya 100, ini enggak boleh. Atau tadi yang biasa juga adanya persentase dari pembayaran tadi. Jadi dari pemanjaan utang pemanjaan 100 juta, maka dia nanti membayar lebih, ditaikkan pembayarannya 2,5%. Kemudian apalagi ada lagi denda, jika terlambat nanti naik lagi sekian persen. Nah ini juga riba yang sudah berlipat-lipat. Ini yang termasuk riba yang diharamkan. Baik, barangkali kita cukup sama di sini dulu. Insyaallah jumpa akan datang kita akan masuk dalam pembahasan masalah ronggohan. Itu masalah gadai ya. Rahan gadai. Meronggohan gadai ya akan kita bahas. Ini juga banyak sebetulnya hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Demikian silakanlah admin untuk bacakan pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah Ustaz. Syukran jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Alhamdulillah Ustaz, banyak pertanyaan yang masuk kali ini Ustaz membahas tentang riba, pembahasan riba. Untuk pertama, ana bacakan dari Yulianto, Akil Yulianto, Bandung. Bismillah Ustaz, saya seorang PNS, ada tugas tambahan sebagai pemotong gaji pegawai. Karena adanya kewajiban atau utang ke koperasi dan atau bank swasta MOU. Saya sebagai pemotong mendapatkan honor dari kegiatan saya tersebut. Apakah honor yang saya miliki tersebut termasuk riba? Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, pertama, harta yang diharamkan bukan masalah muamalah riba saja. Ya, kalau muamalah dia di bank tadi adalah muamalah riba, itu termasuk dalam bagian orang yang mencatat atau menolong dalam pencatatan riba. Jadi katibahu. Tapi dia sebagai pegawai dan honor itu sudah resmi ya dari kantornya atas pekerjaannya, itu beda lagi. Tapi kalau honor itu diberikan oleh pegawai saja, tidak boleh dia terima. Itu hadiah umatul gulul, hadiah pekerja itu tidak boleh diterima. Jadi kalau dia sebagai pelayan bank, karena berhasil diberikan cairan oleh bank, pokoknya dia kasih hadiah pada pegawai bank, ini tidak boleh juga. Atau instansi koperasi umpamanya. Ketika dia dapat pinjaman dari koperasi, kemudian pegawai dikasih hadiah oleh dia, enggak boleh diterima. Tetapi kalau masalah tambahan gaji tadi datang dari instansi yang resmi, aturannya ada, ya tidak masalah kalau menggajinya instansi. Ya. kalau instansi. Tapi kecuali nanti umpamanya bank tadi memotong dari uang yang dipinjamkan itu kemudian digajikan kepada karyawannya. Kemudian orang yang membayar tetap dengan nilai pinjaman sesuai dengan nominal yang dipinjamnya. Padahal yang diserahkan pada peminjam kurang. Nah, ini termasuk riba. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik, Ustaz. Jadi honor yang diberikan sebagai pemotong pinjaman itu termasuk riba ya, Ustaz? Kalau proses pinjam meminjamnya riba. Nah, Ustaz. Ya, dia memotong pinjaman punya di koperasi, dia petugas koperasi. Ya, koperasi meminjam kepada pegawai-pegawai yang umpamanya 50 juta. Tetapi yang diserahkan ke pegawai itu 45 juta, 5 juta dipotong. Pegawai tetap bayar 50. Nah, 5 juta ini adalah riba. Dan bekerja di sana enggak boleh sebetulnya. Karena telah terbagi masuk dari para orang mencatat muamalah riba. Maka dia tetap berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Untuk Aki Yulianto, apakah jawaban Ustaz sudah dimengerti? Tafadhol Mas Koro untuk ditanyakan langsung. Alhamdulillah. Mungkin saya agak jelas, tapi memang sedikit saya jelaskan Ustaz. Ini tambahannya memang bukan dari instansi Ustaz, dari bank bersangkutan dan koperasi bersangkutan Ustaz. Mungkin tadi sudah jelaskan sama Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, kalau dari instansi resmi, bukan dari orang yang bermuamalah, itu kan beda. Pemainnya memang itu sudah resmi, dari ada aturannya, tidak masalah. Itu sudah resmi dari instansi gajinya. Tapi yang penting instansi itu tidak juga, yang gaji yang diberikan adalah atas proses riba tadi. Allah alam insyaAllah. Ya, alam Ustaz. Alam yubarik baik Ustaz. Aki Yulanto sudah paham ya? Paham, sudah. Jazakallahu khair. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari, nah ini tidak menyebutkan nama, Ustadz. Bismillah, Ustadz, apakah zakat perdagangan itu hukumnya wajib atau tidak wajib? Syukran jazakallahu khairan, Ustadz. Masalah zakat perdagangan, ya, jumhur ulama mengatakan ada zakat perdagangan, termasuk para fuqaha sab'ah yang terkenal, ya. Disebut yang para ahli fuqaha sab'ah di masa tabi'in, itu mereka semuanya mengatakan ada zakat perdagangan. Jadi wajib zakat perdagangan itu. Tapi prosesnya gimana? Ya dibayar dulu gaji pegawainya semua, hutang piutangnya dilunasi semua, ya. Kemudian setelah itu baru berapa yang tersisa, baik modal maupun keuntungan. Setelah dia bayar semua kewajiban pajaknya semuanya dibayar semua oleh dia, tersisa berapa? Baru dikeluarkan 2,5%. Termasuk pokok dan labanya juga. Dan barang-barang yang ada di gudang pun dihitung berapa nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Ustaz, jika hasil perdagangan itu sudah mencapai nisab zakat, akan tetapi hasil perdagangan tersebut dari hasil jual beli riba, maka harus diapakan uang tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, yang pertama bertaubat dari perbuatan riba tersebut. Ya. Namun jika murni riba, ya harta yang sampai zakatnya tetap wajib dibayarkan zakatnya. Ya. Walaupun dengan proses riba, kalau sudah wajib zakat tetap diwajibkan zakatnya. Tapi dia harus berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari perbuatan ribanya. Kemudian harta kalau murni riba semua, ya ini yang perlu diperhatikan, maka harus dia berlepas dari harta tersebut. Ma diserahkan. Tapi kalau harta itu bercampur dengan yang halal dan yang riba, maka dia harus memisahkan dengan cara adanya apa catatan keuangan kah, ya, ataupun prediksinya, ya. Di modal awal tidak diriba umpamanya. Namun ada dia ambil rasul malnya dia, hartanya yang tidak riba, maka yang riba-riba dipisahkan. Contoh umpamanya dia meminjamkan orang ke orang lain umpamanya 100 juta. Dia karena belum tahu, dia karena atau melakukan riba, dia minta kembalian umpamanya 150 juta atau 120 juta. Berarti yang riba mana yang hartanya di sini? Yang 20 juta saja. Rasul malnya 100 juta enggak riba itu. Yang ini harus dipahami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, seperti apakah contoh jual beli dua harga yang dilarang itu? Syukron jazakumullah khairan. Anda kurang ingat saya sini ya, contoh yang persis yang dilarang dua harga itu, wallahu alam. Ya, enggak hadir anak contoh sekarang. Cuman kadang-kadang ada yang mengatakan jual beli kredit itu dimasukkan ke kategori jual beli dua harga oleh sebagian ulama. Nah, di antara ulama yang menyatakan kredit itu sesuatu yang riba. Tetapi kemarin sudah kita bahas ya, dalam jual beli itu tidak masuk riba karena itu cara pemasaran barang saja. Karena dia ini adalah apa tadi? Berbeda jenisnya. Berbeda jenisnya juga. Ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan alasannya. Ya, oleh sebab itu jual beli dalam bentuk kredit beda harganya dengan yang kontan, ya, tidak termasuk dalam riba. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya yang saat ini yang disebut haramnya dua harga itu anda lupa ya. Wallahu a'lam. Allah ibarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Aki Giri Barka. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya. Tadi dijelaskan Ustaz, meminjam dan peminjam tidak boleh melebihkan saat pengembalian. Bagaimana kalau yang meminjam melebihkan pembayaran dengan niat terima kasih sudah diberikan pinjaman? Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Baik, barangkali penanya yang kita syaratkan peminjam tidak melebihkan ketika disyaratkan di awal. Baik, orang yang meminjam memberi kabar saya akan lebihkan nanti, atau orang yang meminjamkan mengatakan tolong lebihkan nanti saat pembayaran. Itu tidak boleh riba. Ya. Atau dia memberikan manfaat. Dia beri manfaat, saya pinjam kamu 50 juta tapi costing saya untuk kos di tempat kamu ini. Ya, seperti orang tadi kosan pokoknya atau kontrak di rumahnya. Dia menerima keringanan atau meminjamkan saya mobilmu. Nah, itu termasuk riba. Tapi seseorang membayar bahwa utang boleh dia lebihkan. Sebenarnya Rasulullah SAW tadi, tapi tidak ada harapan dari yang meminjamkan uang dan juga tidak ada pekabaran dari awal, iming-iming di awal oleh yang meminjam kepada yang meminjamkan. Cuma hanya saat dia membayar, dia ingin tabarruk memberikan hadiah, tidak boleh. Tanda terima kasih boleh saja, melebihkan itu boleh. Maka Rasulullah SAW bolehkan. Ya, ahsanukum ahsanukum qada'an. Orang yang lebih baik membayar hutang itu dia lebihkan, tapi tanpa ada harapan dari yang meminjamkan, ada tidak pula dijanjikan saat meminjam oleh orang yang meminjam. Ya, itu hanya inisiatif tersendiri, ya, tanpa ada saling kabar mengkabar antara yang meminjam dengan yang dipinjamkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz, mungkin Aki Giri Barka sudah jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari orang yang sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya kembali, bagaimana hukumnya obligasi atau sukuk? Apakah termasuk riba? Allahu a'lam, itu lebih baik ditanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang telah banyak mendalami masalah itu seperti Ustaz Irwandi. Allahu a'lam. Baik, Aki Giri Barka sudah jelas ya bahwa itu bisa ditanyakan kepada Ustaz Irwandi atau Ustaz yang membidangi masalah tersebut. Insya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Umi Yuliani. Bismillah, apun Ustaz izin bertanya, jika ada pemberi piutang dan ketika orang tersebut meninggal, jika kita hendak mengikhlaskan piutang tersebut, tetapi menyampaikan kepada pihak keluarga, apakah itu bisa mengurangi keikhlasan kita? Bagaimana sikap terbaik? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, tentu kita ikhlas, tetap kita beritahu supaya keluarga yang diutangi tidak merasa ada terbebani, masih ada hutang. Ya, dan juga kita kalau pernah beritahu kepada ahli waris kita, juga kita kabarkan pada anak kita bahwa memang keluarga sepulang pernah meminjam uang di kita dan itu sudah diikhlaskan supaya nanti ahli waris kita juga tidak menuntut ahli waris dia. Itu hanya untuk membebaskan orang tadi dari beban itu dan wajib disampaikan kepada ahli warisnya. Ya, wajib itu disampaikan biar dia jelas ya. Kecuali nggak ada yang tahu, kita ikhlaskan sama dia dengan Allah ya beda. Tidak ada yang tahu, keluarganya tahu, tidak ada yang tahu, kita memberikan berhutang kepada dia, ya kita ikhlaskan saja, ya tidak masalah. Tapi kalau keluarganya tahu, anaknya tahu, istrinya tahu, ya, atau keluarga kita ada yang tahu, mesti kita beritahu kedua belah pihak supaya nanti setelah kita tiada, tidak ada saling menuntut. Dan juga keluarga yang kita beri kabar tadi juga merasa tenang ya dari keikhlasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ummu Widya, Widya Ummu Baihaqi dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan semua umat muslim dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz mengenai tabungan di bank syariah dengan akad mudharabah. Apakah akad ini sudah terbebas dari riba Ustaz? Mohon nasihatnya. Bila kami mengambil akad mudharabah di tabungan bank syariah, apakah disarankan? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, sebatas ilmu yang pernah saya diskusi dengan orang bank syariah, mereka di antara bukti bahwa kalkulasi keuntungan yang diberikan dari mudharabah adalah keuntungan secara umum katanya. Karena pernah saya diskusikan apakah dana yang diberikan oleh nasabah ini dengan bagaimana pengelolaannya. Itu dia bilang ini secara umum dibagi persentase dengan keuntungan dan juga dengan apa namanya sesuai dengan modal atau tabungan nasabah. Maka kalau kita lihat mudharabah yang diberikan setiap bulan kepada kita itu tidak sama nilainya. Itu salah satu indikasi bahwa tidak di persentase, maksudnya kalau kita dari modal kita, dari yang kita tabung. Tapi persentase dari keuntungan yang didapat oleh mereka dibagi kepada nasabah sesuai dengan nilai-nilai uang mereka masing-masing di tabungan tersebut. Jadi kalau secara zahir ini tidak masalah. Karena ini dari keuntungan. Tapi kalau persentase dari tabungan kita, kita nabung 5 juta, nanti kan dikasih keuntungan setiap bulan dengan 2,5% dari nilai tabungan kita, ini riba, jelas itu muamalahnya ya. Tetapi kalau dia persentase dari keuntungan banknya, bukan dari keuntungan kita, dari nilai tabungan kita, dari jumlah nominal tabungan kita, itu tidak masalah secara zahir kalau anda yang ketahui ya. Untuk lebih jelasnya, lebih tenangnya mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang membahas masalah ini lebih detail. Tetapi memang ada pengkalian. Nah di sini di mana-mana kritiknya, kritik yang dijadikan di sini banyak oleh para ahli itu adalah ketika ada kalian untuk nanti yang menyebutkan di mana bagi hasil yang diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil persentasenya, gitu saja. Atau ada nilai kezoliman di situ karena ada nanti pengalian untuk poin yang tidak jelas, waktu itu dijelaskan juga pada saya kurang ingat hari ini. Nah, sebetulnya di sini kalau kita dizolimi berbeda dengan di umpamanya pembagian yang tidak jujur, umpamanya ada pengalian yang demi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil antara bank persentase dan bank yang nasabah. Di sini mungkin tidak riba namanya, tetapi ada namanya gharar atau lain halnya. Tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang telah banyak membahas masalah tentang perbankan syariah ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, ana berdagang dan ada konsumen yang belanja kebutuhan untuk hajatan dengan pembayarannya ditunda. Menggunakan beras dari hasil hajatan tersebut, apakah diperbolehkan kegiatan tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang penting yang kita kasihkan macam-macam, tidak beras. Ya. Kalau beras satu kintal dibareng kurang satu kintal, tapi tunda waktu, nah ini tidak boleh, harus secara kontan, tadi sudah jelaskan kalau jenisnya ada sama, ya walaupun sama takarannya. Tapi kalau kita kasih dia minyak sama macam-macam itu beda, itu malah beda jenis, tidak masalah kalau sudah beda di situ dan harta dan yang kita tertukarkan tadi juga tidak termasuk pada bagian harta-harta yang akan terjadi riba dalamnya. Ya, tadi kalau umpamanya gandum dengan beras umpamanya ataupun jagung dengan beras tadi umpamanya, walaupun beda beras sama 1 kuintal, jagung 2 kuintal, kan beda enggak masalah itu karena beda jenisnya. Tapi kalau ditunda termasuk riba dan sesuai penjelasan tadi. Ya. kalau dia adalah sesuatu yang bisa ditakar dan juga merupakan makanan pokok, ya. Tetapi kalau ada minyak, ada macam-macam, dia ngutang macam-macam, ya, ada gula, ada macam-macam, nah, nanti dibayar dari beras yang dia dapat. Beda, itu insya Allah tidak masalah, ya, sesuai dengan ini. Untuk lebih yakin, bisa ditanya pada ustaz yang lain. Kalau ibarat baik, ustaz, untuk saudari Umi, apakah jawaban ustaz sudah dipahami? Insya Allah, ustaz. Ustaz, misalnya di awal dia ambil beras gitu, apakah diperbolehkan, ustaz? Ada berasnya. Ya, beras dibayar dengan beras nggak boleh. Oh. Ini jenis sama dan tidak disebut takabut. Takabut tadi dari antara syarat tadi. Jadi kalau jenisnya sama ada dua syarat. Apa syaratnya tadi? Yang pertama sama takarannya. Yang kedua harus takabut. Takabut asli saling menyerahkan pada waktu transaksi itu. Nah, kalau beda jenisnya hanya satu syarat. Itu takabut bisa untuk seekor sapi. Mengkiaskan kepada masalah yaitu kurban atau dam pelaksanaan haji, ya, baik dam tematu maupun dam kiran, ya, hewan kiran, ada sembilan dam kurban kiran atau kurban haji kiran dan tematu. Sebagai ulama ada yang mengatakan tetap kambing, ya, wallahu alam. Bolehkah menerima hadiah dari orang yang kita ketahui dia bermuamalah dengan riba? Ini sudah pernah ditanyakan beberapa ulama sepanjang pendapat mereka yang saya ana pahami. Selama dia punya mata pencarian dari selain riba, ya, itu tidak masalah. Makan dan mengambil hadiah di rumah dia. Menerima hadiahnya atau makan di rumah dia. Bolehkah membangun masjid dengan uang harga riba? Wallahu alam, ya, sebagian para ulama ada yang bolehkan. Ya, tapi yang lebih banyak fatwa ulama itu adalah untuk hal-hal yang kepentingan umum yang bukan untuk hal yang mulia. Vapingnya masjid, umpamanya, toiletnya masjid, umpamanya, ya. Atau jalan umum, ya, WC umum. Ya. Bolehkah dengan janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Apakah yang memakan riba dengan jumlah yang sedikit diperbolehkan? Ustaz, tidak boleh. Tadi ayat menyebut wazaru ma baqi min riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wazaru ma baqi min riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Karena dalam pengharam riba itu ada empat fase. Pertama Allah menyebutkan Allah memberkahi harta yang diimpakan, ya, dibanding harga riba. Seperti juga khamar di awalnya diharamkan, tidak secara tuntas diharamkan pertama turun ayatnya. Kemudian disebutkan kedua adalah tentang perbuatan orang Yahudi. Bahwa riba itu satu perbuatan Yahudi. Nah, kemudian mereka setelah itu datang ayat yang tadi. Ada apa mudha'afah, dilarang makan berlipat-lipat. Lalu setelah itu ayat terakhir adalah wadharu ma baqi min riba. Tinggalkan, ini ayat terakhir. Jadi jangan, itu dalam ilmu tafsir. Halal recording in progress. Kadang-kadang ada yang berkata haram saja sudah susah mungkin, ya, apalagi yang halal itu mana, Ustaz? Oke. Itu adalah bisikan dari setan. Karena yang halal itu jauh lebih banyak dari sisi yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala, makanya yang diharamkan itu disebutkan, tapi yang dihalalkan tidak dirinci. Karena banyak sekali yang dihalalkan. Cuman kenapa itu yang diharamkan yang disebutkan? Karena bisa dihitung yang diharamkan itu. Kalau yang dihalalkan nggak bisa dihitung. Nah, itu bentuk kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau si B meminjam motor sama si A mempersilahkan, tapi dengan syarat nanti balikin bensinnya harus full, ya. Apakah ini riba juga, Ustaz? Ya, kalau dia tujuannya meminjamkan, ya termasuk hal yang dilarang, dimanfaat dia. Kecuali dia maksud di sini sewa, ya, kamu ganti bensinnya. Itu udah masalah, ganti bensin dia, ya. Kalau dia bilang isi penuh bensinnya, nah itu perlu perhatikan ini, kan kebutuhannya tidak mungkin sampai habis. Jadi ngambil faedah dari apa yang dipinjamkan ini bisa jatuh pada riba. Apakah denda karena telat bayar kontrak atau musuh riba? Ya, ini sudah kita jelaskan. Ini riba, riba nasi'ah namanya. Apakah riba menjadi halal asal saling ridho? Enggak, ridho bagaimanapun ridho enggak akan halal riba itu. Karena riba itu terjadi senang ridho sama ridho kan? Walaupun bagaimanapun ridho kedua-duanya tetap haram. Lalu zina juga demikian, ridho sama ridho tetap haram. Apakah tidak boleh beli beras dengan cara berutang? Boleh, karena bayar dengan uang yang berbeda. Apa pendapat Ustaz jika ada yang mengajarkan agar kita banyak bersedekah agar utang kita cepat lunas, apakah ini benar? Subhanallah ya, pertama kita dalam bersedekah harapnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak motivasi-motivasi duniawi yang selalu digambar-gambarkan oleh orang dalam masalah sedekah ini. Yang akan dilipat gandakan uangnya. Enggak, lipat ganda yang dilihat oleh Allah itu bisa berbentuk rezekinya, bisa juga berbentuk keberkahannya dan juga pahala di akhirat. Ya. Tapi tidak diragukan bahwa setiap orang yang berinfak pasti Allah akan ganti hartanya. Iya. Tetapi di embel-embel digaikan dengan hutang piutang, ya, cara membayar hutang banyak bersedekah ini perlu dipertanyakan. Ada pertanyaan jika ada suami memiliki utang sementara ini tidak bisa membayar karena usaha gagal. Lalu istri mendapat warisan. Apakah istri harus melunasi utang suami? Enggak ada kewajiban istri melunasi utang suami. Enggak ada kewajibannya. Cuman kalau dia ihsan, bertabaru, karena sayang, ingin membebaskan suaminya dari utang, baik. Tapi kalau dia tidak bayar utang suaminya, apakah dia dosa? Tidak, karena utang suaminya. Jika ada orang yang berutang dan tidak mampu bayar, lalu dia mempercayakan dipenjarakan oleh pemilik hutang. Apakah kewajiban hutangnya menjadi hangus otomatis? Tergantung keputusan hakim. Ya, tergantung keputusan hakim. Kalau yang dalam hukum fikih itu, kalau ada rahan, maka hakim, penguasa atau qadi atau apa namanya penegak hukum, memaksa dia menjual barang-barang yang ada biar dia bisa membayar hutangnya. Kalau tidak, dia dipenjara. Ya. Dan itu tergantung keputusan hakim nanti. Apakah dia di penjara hutangnya bebas dari hutang atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana uang lama kuno yang sudah tidak berlaku tapi sudah menjadi barang koleksi? Apakah boleh menjual dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai mata uang tersebut? Misal uang Rp 100 lama dijual dengan harga Rp 10.000. Tidak boleh. Itu aja intinya. Kalau sama tidak boleh. Apapun ya alasannya. Tetap tidak boleh. Kecuali beli dengan dolar, boleh. Maka jangan jual dengan rupiah. Dia punya uang 100 rupiah yang lama, tahun pemainnya 40-an. Ya udah beli dengan dolar, biar enggak terjadi riba. Itu lebih amannya. Dengan mata uang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sudah kita jawab pertanyaan palsu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas dalam jawaban ini. Dan bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih kompeten, yang lebih mendalam di masalah ini. Karena kita hanya membahas pokok-pokok dasar dalam fikih Islam secara ringkas. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.